pada Kristus bahagia. Oke? Bingung gitu gimana ya gue bakalan balik lagi gitu setelah di rumah, terus semua badan, pikiran, hati semua kan drain banget, nggak kepikiran gimana caranya, karena selalu pengen nyanyi, selalu pengen perform, selalu pengen punya karya lagi, selalu pengen gitu. Cuma nggak pernah tahu gimana ya caranya, how do I bounce back from this, gimana caranya gue menjadi ibu dan menjadi penyanyi at the same time gitu. Jadi gue yakin semua yang gue lakukan sekarang dekat maupun jauh dari anak gue itu bakalan jauh lebih serius, lebih 100% lebih 110%.